Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara sekian nama-nama Allah, salah satunya adalah Al-Latif. Al-Latif artinya yang maha lemah lembut. Di dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menerangkan nama itu. Allahu Latifun bi ibadihi. Yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Latifun, zat yang maha lemah lembut terhadap hambanya, lemah lembut terhadap hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah akan beri rezeki pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa al-qawi al-aziz, dan dia adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Ayat ini menyebutkan tentang sifat Allah, yaitu Latif. Allah berbuat latif kepada hamba-hambanya. Di antara latif Allah, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam surat Al-Mulk, Allah katakan, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu, apakah engkau mengetahui, man khalaqa, siapa yang menciptakan, wa huwa al-latiful khabir, dia adalah zat al-latif al-khabir, al-latif yang maha lembut atau maha lemah lembut, al-khabir yang ilmunya sangat detail. Khabir berbicara tentang kemampuan Allah mengetahui sesuatu sampai sedetail-detailnya. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-latif alladhi akhata ilmahu bis-sarair wal khafaya. Allah dengan sifat al-latifnya ini, yang maha lembutnya, maka dengan itu akhata ilmahu bis-sarair wal khafaya, mencakup ilmu Allah sampai ke masalah-masalah yang sifatnya sir, rahasia, yang sifatnya tersembunyi. Dimanapun tersembunyinya, seperti apapun teknologi menyembunyikan sesuatu itu, karena Allah Latif, maka lemah, apa, kelembutan Allah itu bisa masuk mengetahui dimanapun sesuatu itu disembunyikan. Wa adrakal al-khabaya wal bawatin, sesuatu yang tertutupi, dimanapun dia ditutupi dengan apapun alat yang menutupinya, walaupun di dalam batin, artinya sangat tersembunyi, maka Allah pun mengetahuinya. alladzi la takhfa alaihi khafiyah wa wasala ilmuhu ila kulli khafi. Maka di hadapan Allah, karena Allah sangat lembut, tidak ada yang tersembunyi walaupun tertutup. Apapun sebagaimanapun tersembunyinya, tetap di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, terbongkar semuanya, nampak semua, dan akan sampai ilmu Allah kepada segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak. Walaupun tersembunyi, tetapi ilmu Allah akan sampai ke sana. Artinya Allah mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, dimanapun tersembunyinya, yang tertutupi dengan apapun, yang ada di dalam batin, yang ada di dalam dada manusia, semuanya Allah tahu. Artinya tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu al-latif al-bir bi'ibadihi. Allah juga al-latif al-bir bi'ibadihi, yang maha lembut dalam perbuatan baiknya kepada hamba-hambanya. Alladzi yulattifu wa yarfuq bihim min haitsu la ya'lamun. Yang Allah itu berbuat lemah lembut, menyayangi mereka dari sisi yang tanpa disadari. Latifnya Allah dalam berbuat baik kepada hamba-Nya, sampai-sampai ketika Allah berbuat kebaikan kepada hamba-Nya, hamba-Nya tidak sadar bahwa telah berbuat baik kepada-Nya. Wayarzuquhu min haitsu la yahtasibun. Bahkan hamba-Nya itu tidak tahu Allah telah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira, yang tidak disangka-sangka. Waladilatih bi'abdihi wa walihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbuat latif kepada hamba-hambanya dan kepada wali-walinya. Fayasuku ilaihi albir wal ihsan min haitsu la yash'ur. Maka Allah menjadikan hamba-Nya atau wali-Nya itu ada perbuatan kebaikan hamba itu, atau perbuatan ihsan yang dia lakukan, dinilai kebaikan, dinilai ihsan oleh Allah, tapi dia tidak merasa, si hamba itu tidak merasa kalau itu adalah kebaikannya yang telah dia perbuat. Contoh seperti yang Rasul alaihi salatu katakan, innar rajula liyatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablagh ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqah, atau yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang dia berucap dengan suatu ucapan, ucapan itu adalah merupakan ridwanullah, Allah sangat suka dengan ucapan itu. Tidak terbayangkan ucapan yang dianggap ringan itu akan sampai di puncak keridhaan Allah pada orang itu. Sehingga Allah catat ucapan yang dianggap ringan oleh orang itu menjadi ucapan yang diridhai oleh Allah, yang dia akan dapati kelak di yaumul qiyamah. Dianya tidak merasa, sepertinya biasa-biasa saja yang saya ucapkan, tetapi ternyata ucapan yang ringan oleh dia, yang dia tidak anggap ucapan itu adalah ucapan yang berat, subhanallah, ternyata dicatat oleh Allah. Karena Allah latif, ucapan yang ringan yang tidak berarti bagi si yang berucap itu dinilai oleh Allah dengan ucapan yang punya nilai tinggi di hadapan Allah, dan dia akan dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Ini karena latifnya Allah. Sementara sang pelaku tidak merasakan. Allah juga berbuat latif kepada manusia, telah berbuat kebaikan-kebaikan yang manusia tidak merasakannya. Kita dikasih sehat, apakah kita merasakan bahwa itu adalah kebaikan dari Allah? Kita kadang dipilihkan teman, dikasih jumpa dengan teman, yang teman itu ternyata bisa membimbing kita, bisa menjadikan kita jadi baik. Kita tidak berasa kapan ketemunya, kok bisa ketemu, bagaimana rencananya, tiba-tiba ketemu. Itu salah satu latif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sekian perangkat di dalam tubuh kita yang kita tidak merasakan apa fungsinya, ternyata itu adalah satu kebaikan. Udara yang Allah berikan bersih, itu karena latif Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak merasakannya. Walhasil, seringkali kebaikan-kebaikan Allah, Allah berikan kepada kita, kita tidak merasakannya karena itu adalah latif Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasimahu minasyarr min haitsu la yahtasib. Berapa banyak, berapa sering kita terselamatkan dari sesuatu mara bahaya yang kita tidak tahu kita ini mendapat ancaman. Tahu-taunya kita selamat. Makar terhadap musuh, makar dari musuh terhadap muslimin itu sangat dahsyat sekali. Bahkan terhadap negara-negara muslim itu sangat dahsyat sekali. Kita tahunya setelah sekian lama, ini dulu negara musuh punya rencana menghancurkan negara A ataupun negara B yang kita ada tinggal di situ mungkin. Artinya kita terselamatkan. Makar mereka tidak bisa terwujudkan karena sekian mungkin kesalahan mereka, atau tidak sengaja pemerintah kita mampu mengungkapnya. Tiba-tiba terbuka semua dan gagallah makar-makar mereka. Kita terselamatkan. Bisa jadi satu kejadian hanya beda satu detik atau satu menit, kita tidak berasa bahwa kita telah selamat, sementara di belakang kita terjadi kecelakaan beruntun atau gimana, Subhanallah, kita katakan saya baru lewat itu. Enggak ada kejadian itu. Allah selamatkan kita dengan latifnya Allah tanpa kita merasa. Banyak hal kejadian kita selamat tanpa kita rasakan, ternyata Allah sedang melindungi kita tadi itu. Allah selamatkan kita dari kondisi atau makar-makar itu tadi. Wa yarkihi ila a'la al-maratib bi asbab la tahdhur 'ala al-balihi hatta anahu yadhiqahu al-makarih liyatawassal biha ila al-mahab al-jalilah. Bahkan kadang Allah meningkatkan, menaikkan derajat seseorang dengan sebab-sebab yang tidak terbayangkan. Kok saya bisa ya jadi pemimpin? Kok saya bisa ya menikahi si fulana? Kok saya bisa ya mendapatkan harta sekian banyaknya? Kok saya bisa ya? Tidak disadari, kalau dihitung-hitung tidak mungkin rasanya saya bisa menduduki derajat seperti itu. Dari mana itu semua? Allah dengan latifnya memberikan jalan tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga itu semuanya. Bahkan kadangkala Allah merasakan atau menimpakan kepada seseorang rasa tidak suka, rasa tidak enak, untuk sampainya sesuatu kehormatan, sesuatu hal yang tinggi sampai kepada dia. Kita kadang diuji oleh satu keadaan yang kita anggap itu adalah, ya Allah, ujian berat ini. Ternyata setelah selesai kita menjadi orang terhormat, mendapatkan keuntungan-keuntungan, sekian keuntungan, akan naik derajatnya, akan naik sesuatu yang dia harapkan tanpa diduga-duga. Bahkan datangnya melewati sesuatu yang makruh, yang tidak dia sukai, ternyata dibalik sesuatu yang tidak dia sukai, subhanallah, terbuka segala sesuatunya untuk kebaikan demi kebaikan dia. Semisal mungkin pernah kejadian di antara antum atau saudara antum, seseorang yang tidak punya rumah, rumahnya kontrak, sewa dari satu tempat ke tempat lain, subhanallah, suatu hari dipaksa untuk keluar dari rumahnya. Dia anggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia anggap bahwa itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Dia merasa bahwa sesuatu itu akan menjadi derita bagi dirinya. Tapi ternyata di balik semua itu ada hikmah. Ternyata setelah itu ada tawaran demi tawaran, sehingga dia bisa memiliki sesuatu, dan bahkan setelah itu memiliki rumah yang semula kontrak dan diusir. Di hari kemudian dia bisa membeli rumah sendiri dan mendapatkan usaha-usaha yang baru. Berapa banyak kejadian seperti itu? Kenapa semua itu terjadi? Karena latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, lemah lembut, maha lembutnya Allah, ingin memberi rezeki dari tempat atau dari sisi, dari arah yang tidak terduga-duga, dengan sebab yang tidak terduga-duga. Bahkan kadang sebabnya itu sesuatu yang kita tidak sukai. Maka Allah mengatakan, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyul aziz. Allah terhadap hamba-hambanya latif, lembut sekali. Yarzuqu man yasha. Dengan latif Allah ini, Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Bahwa Al-Qawi Al-Aziz, Ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan latifnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Wa huwa subhanahu al-alim bi kulli syai' alladzi la yafutahu min al-ilmi syai'un wa in daqqa wa saghir wa hafiya hatta khardalin allati la wazan laha wa la takhfa 'alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu, yang dengan ilmunya itu tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Selembut apapun suatu zat itu, maka Allah tahu. Sekecil apapun, setersembunyi seperti apapun, hatta khardalin, walaupun sebesar, sekecil, sekecil khardal yang tidak ada wazannya, maka yang demikian pun tidak tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu latif al-khabir. Kenapa? Karena Allah latif al-khabir. Allah punya sifat latif, maha lembut. Al-khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan detailnya, dengan rincinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu itu. Di dalam surat Luqman Allah katakan, ya bunayya innaha antakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak-anakku, ini adalah nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Innaha antakum mithqala habbatin min khardalin. Kalaulah perbuatanmu, amalan yang kau lakukan, besarnya seperti mithqala habbatin min khardalin, sekecil sekali, sekecil biji sawi, fatakun fi sahratin, adanya biji itu di dalam batu sekalipun, aw fis sama atau di atas langit, aw fil ardh atau di bawah bumi ini, ya'ti biha Allah, maka pasti Allah akan hisab amalanmu itu. Kalau amalanmu sedikit kecil dalam melakukan satu perbuatan, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kecil, sekecil-kecilnya, dan itu pun kalaupun disimpan di dalam batu atau ada di atas langit ataupun di bumi, di dalam bumi, maka Allah mengetahuinya. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan dan Allah akan hisab, Allah akan balasi innallaha latifun khabirun. Ketika Allah berbicara tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atas amal perbuatan manusia, dimanapun dia berbuat, kapanpun dia berbuat, seperti apapun yang dia berbuat, sebesar apapun yang dia lakukan itu, baik ataupun buruk, Allah tahu. Walaupun disimpan di mana, Allah tahu, dan Allah pasti akan balasi semua itu. Lalu Allah tulis, lalu Allah tutup ayat itu dengan ucapan dari sifat Allah, latifun khabirun. Setiap nama Allah atau sifat Allah sebagai penutup satu ayat, maka pasti ada hubungannya dengan ayat yang sedang dibicarakan. Maka maknanya latifun khabir, penutup ayat ini menunjukkan perbuatan Allah yang sedang dibahas mencakup latifnya Allah dan khabirnya Allah. Ketika Allah berbicara tentang amalan manusia yang digambarkan sekecil-kecil apapun amalan manusia dimanapun, maka karena latifnya Allah, karena khabirnya Allah, karena telitinya Allah dan lembutnya Allah, sampai ilmu Allah ke tempat-tempat yang telah tersembunyi sesuatu yang kecil itu tadi. Itu bukti dari latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza 'alima al-'abd anna rabbahu muttasif bi kamal 'ilm bi kulli saghiratin wa kabiratin. Kalau seorang hamba sudah menyadari ilmu Allah mempunyai sifat maha sempurna, kesempurnaan ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Kalau kita manusia atau makhluk-makhluk, yang kecil, sangat kecil sekali, kita tidak bisa melihat. Yang besar, kalau sangat besar sekali, juga kita tidak bisa melihat, karena kita punya kebatasan. Batasan melihat, di bawah batasan itu kita tidak bisa melihat, di atas batasan itu kita tidak mampu melihat. Lah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang kecil-kecil dan yang besar-besar. Semua nampak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau seorang hamba sadar, kalau engkau tahu, engkau paham bahwa ilmu Allah itu sempurna mengetahui apa yang kau perbuat, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang nampak, maka hasaba nafsahu ala aqwali wa af'alin wa raqib rabbahu fi harakati wa sakanatihi. Maka hendaknya masing-masing kita perlu menghitung diri kita, adanya muhasabah, muhasabah atas ucapan-ucapan kita, atas perbuatan-perbuatan kita. Kita harus tahu bahwa ucapan lisan kita ini akan ada pertanggungjawaban. Ketika kita berucap, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit mendengar ucapan kita, karena ucapan kita tidak keluar dari pendengaran Allah, tidak luput. Karena apa yang terucap oleh kita akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perbuatan-perbuatan kita. Allah yang maha tahu, maka Allah melihat apa yang kita lakukan. Dengan demikian, seharusnya kita ada perasaan muraqabah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita di dalam harakat kita, di dalam sakanat kita, di dalam gerak-gerik kita ataupun diamnya kita. Allah mengetahui. Maka kita harus punya muraqabah, adanya rasa kita ini selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal 'abd makshufun baina yadil latif al khabir. Karena kita sebagai hamba itu segala sesuatu yang terbuka di hadapan Allah yang mempunyai sifat latif dan khabir. Kita ini teranjang bulat di hadapan Allah, nampak semua apa yang kita lakukan dimanapun kita lakukannya. Tidak ada yang bisa sembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah latifun khabirun. Allah maha lembut dan maha teliti. Detail ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa kita menutupi diri kita, bersembunyi dari Allah. Dimanapun kita bersembunyi, maka Allah akan tahu apa yang kita lakukan. Kita melakukannya di hadapan manusia banyak, ataupun sendirian, di tempat yang terang ataupun tempat yang gelap, Allah mengetahuinya. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Yang atas Allah tidak ada sesuatu yang bisa disembunyi apapun, baik di langit ataupun di bumi. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mulk ayat 13 dan 14, wa asirru qaulakum aw ijharu bihi. Engkau sembunyikan sir, engkau berucap dengan ucapan yang sembunyi-sembunyi. Wa asirru qaulakum aw ijharu bihi, atau engkau nampakkan ucapan itu. Engkau berbisik-bisik ataupun engkau ucapkan dengan ucapan yang lantang. Innahu alimum bidzatis sudur. Ketahuilah bahwa Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Kita bisa berucap, anak ini teman kamu, akrab dengan kamu, masa saya mau mengkhianatimu? Enggak mungkin saya akan berkata tentang dirimu. Ternyata di belakang kita dia berucap. Ketahuilah. Ingatlah ayat ini, wa asirru qaulakum aw ijharu bihi. Engkau sembunyikan ucapanmu berbisik-bisik ataupun engkau nampakkan. Engkau tutupi ucapanmu atau engkau nampakkan, sama saja di hadapan Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Apa yang ada di dada-dadamu, Allah tahu. Yang ada di dada itu Allah tahu, mendengar apa yang diucapkannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tidakkah mengetahui siapa yang telah menciptakannya? Bahwa latif al-latif al-khabir, yang menciptakan makhluk, semua makhluk, yang telah menciptakan ucapanmu, yang telah menciptakan dada-dadamu, Allah subhanahu wa ta'ala, dia al-latif al-khabir. Wallahu azza wa jal huwa latif bi ibadihi. Allah Azza wa Jal, Dia adalah Zat yang latif bi'ibadihi, sangat lembut kepada hamba-Nya. Artinya katsir latf bihim, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala banyak berbuat latif, banyak berbuat kelembutan-kelembutan, lemah lembut kepada hamba-hamba-Nya. Balik ra'fatu bihim, sangat pengasih, sangat sayangnya kepada hamba-hamba-Nya. Itu sifat Allah. Maka la yafutahu min a'malihim syai', tidak ada yang luput dari ilmu Allah akan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Apapun yang dilakukan, wala yadzlimuhum mitsqala dzarratin, dan Allah tidak akan mendzalimi kepada hamba-hamba-Nya walaupun sekecil apapun. Artinya Allah tidak akan membalas amalan jelek yang engkau lakukan dengan mendolimimu, tidak mungkin. Kedoliman yang dimaksud adalah Allah tidak mungkin apa yang kau perbuat lalu tidak dicatat oleh Allah. Wah, ini gak dianggap. Wah, karena ini musuh saya, tidak dicatat. Atau ketika seseorang berbuat dosa, satu kali perbuatan dicatat dua atau tiga oleh Allah, tidak mungkin. Itulah kedzaliman. Maka Allah tidak mungkin melakukan itu. Allah tidak mendzalimi hamba-hamba-Nya walaupun mitsqala dzarratin, sebiji yang paling kecil sekalipun, tidak mungkin Allah melakukan kedzaliman. Kalau seorang hamba berbuat salah satu, ya dihitung dengan satu, dibalas dengan satu kesalahan itu tadi, tidak dilipat gandakan. Bal yazidu ujur salihin min fadlihi wa karamihi, bahkan Allah menambah pahala orang-orang soleh dengan karunia-Nya, dengan kasih sayang-Nya. Ketika amalannya itu adalah amalan kebaikan, Allah melipat gandakan. Ketika amalannya itu amalan kejelekan, Allah berlaku adil di situ, tidak mendzalimi. Tetapi amalan kebaikan, maka Allah berikan karunia yang sangat banyak kepada-Nya. Ya'fu an dzunub al-mudznibin bilatfi wa 'afwihi. Maka dengan latif Allah ini, Allah ampuni orang-orang yang bersalah. Dia sudah berbuat dosa kepada Allah, tapi Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun dan juga Maha Latif. Wa yu'adzib bidzunub man yasha min ibadihi bi'adlihi. Adapun ketika seorang hamba akan disiksa oleh Allah SWT, maka Allah membalas dengan keadilan-Nya sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Wa huwa bi'ibadihi khabirun basirun. Dan dia Allah kepada hamba-hamba-Nya khabirun basirun. Wa min latifi bi'ibadihi. Sekarang kita lihat dalam praktek kenyataan contoh dari latif Allah yang bisa dirasakan atau dilihat oleh hamba-Nya. Wa min latfihi bi ibadihi annahu yasuqu ilaihim arzaqahum wa ma yahtajuna fi ma'ayishihim. Di antara latifnya Allah kepada hamba-Nya, Allah mengendalikan untuk mereka rezeki-rezeki mereka dan apa yang mereka perlukan, yang mereka hajati di dalam kehidupan mereka. Manusia butuh apa? Manusia perlu apa? Maka Allah sediakan itu. Allah berikan itu. Ketika manusia itu memerlukan udara yang bersih, Allah kasih udara bersih. Ketika manusia itu butuh, ketika manusia itu memerlukan pasangan, Allah kasih pasangan. Ketika manusia punya hajat makan, rumah, ataupun rezeki yang lainnya, Allah berikan itu semua. Ini bentuk latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada masing-masingnya sesuai dengan hajatnya. Maka untuk manusia tidak dikasih apa? Rumput. Karena rumput bukan makanan manusia. Allah kasih rumput buat ternak-ternak mereka. Untuk daging, Allah tidak kasihkan kepada ternak-ternak mereka. Maka masing-masingnya, karena latifnya Allah, Allah beri rezeki sesuai keperluan dan hajat mereka masing-masing. Contoh lain, wa min latfi azza wa jal khalaqal janin fi batni ummi fi batni um fi zulumatin thalas. Kalau kita mau perhatikan, ini termasuk latifnya Allah azza wa jal. Ketika Allah ciptakan janin diletakkan di mana? Di perut ibunya dengan tiga lapis yang disebutkan zulumatis salah, ada tiga lapis yang itu adalah kegelapan, gelapan demi kegelapan. Wa hafizahu fiha, karena latif Allah yang di dalam ini Allah jaga, disertai segala sesuatunya untuk menjaga adanya apa, cairan-cairan tertentu dan ketuban itu untuk menjaga, menstabilkan, dan juga untuk udara menjaga, menstabilkannya. Wa taghdiyatahu biwasitah as-surrah ila ayan ayan fasil. Bagaimana makannya? Apakah ibunya memberi makan begitu kepada janinnya? Tidak. Allah buatkan satu sistem untuk keperluan si janin ini. Bagaimana si janin ini bisa makan? Lewat pusarnya. Allah berikan makan lewat pusarnya, bukan lewat mulutnya, tapi lewat pusarnya, sampai terpisah dari ibunya. Setelah terpisah dari ibunya, bagaimana cara makannya? Maka setelah itu, ilhamuha ba'da infisal tanawul halib min sadiq bil fam. Allah berikan ilham kepada si bayi yang baru lahir ini, belum sempat sekolah di universitas ataupun yang lainnya, tapi bisa dia mendekat ke ibunya, ke puting ibunya, dan menyusu. Siapa yang mengajarin? Itu adalah ilham dari Allah SWT, latifnya Allah. Kalaulah si anak itu tidak bisa, tidak dikasih ilmu, tentang hal ini, akankah dia hidup? Dari mana ilmu itu? Inilah latifnya Allah, maha lemah lembutnya Allah, sampai Allah perhatian seperti itu dan Allah berikan agar bisa terjadinya regenerasi manusia. Kalau tidak, maka akan sirnalah manusia. Itu bentuk latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ta'thir khalqa al-asnan ila waqtil hajah ilaiha ba'da al-fitam. Kemudian di antara latif Allah ini, kapan keluarnya gigi anak? Apakah di dalam kandungan? Bagaimana rasanya ibu, derita sang ibu kalau belum keluar sudah bergigi? Sangat menyakitkan ibu, baik ketika proses kelahiran ataupun ketika menyusui. Maka diakhirkan tumbuhnya gigi itu. Kenapa? Agar si ibu merasa nyaman, bisa menyusui, kebaikan buat si ibu dan kebaikan buat si anak, sehingga anaknya mendapatkan rezeki. Kalaulah tidak, akan terputus. Kalaulah anak kecil itu sudah punya gigi, maka sang ibu tidak mau, akan ketakutan. Ini latifnya Allah, sampai sedemikian lembutnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sedemikian rincinya. Maka tumbuhnya gigi setelah anak itu mulai besar dan mulai disapih. Wa min latfihi, contoh yang lain dari bentuk latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal baydah. Falaqal baydah, falaqa al-bayda anil farah, ilhamu iltifat al-hab fil hal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan telur itu pecah, apa yang terjadi? Setelah telur itu pecah, keluarlah anak unggas. Setelah anak unggas keluar, apa yang dilakukan anak unggas ini? Mulai apa? Apa? Matuk. Matuk-matuk mencari makanannya. Siapa yang ngajarinnya? Ibunya enggak tahu di mana. Tapi si anak bisa langsung matuk-matuk mencari makanan di tanah ke sana kemari. Ini adalah karena latifnya Allah subhanahu wa ta'ala, lembutnya Allah. Kalau tidak, akan binasa. Fa subhana al-latif alladhi latfu ayudrikal bil kayfiyah al-latif al-khabir bi ahwalil khalaik. Maka maha suci Allah yang maha lemah lembut, yang kelembutan Allah itu mengetahui masing-masingnya tentang bagaimananya, apa yang harus diperbuat. Bahkan latif Allah mengetahui kondisi atau ahwal al-khalaik, makhluk-makhluk itu bagaimana. Al-latif bil-bir wal-fajir, latif Allah kepada orang yang baik, orang bir, ataupun pada yang fajir. Kenapa? Haisulam yaktuluhum jau'an bima'asihim. Karena Allah SWT tidak pernah membunuh orang dengan tidak diberi makan. Sudahlah, karena maksiat, tidak mau taat, matikan saja sudah dengan biarkan kelaparan. Dan Allah jadikan rizki minat tayyibat, Allah jadikan rezeki manusia ini yang baik-baik, diberikan rezeki. Kita di sini makannya padi, apa, dari nasi, daging yang halal, semua yang baik-baik. Wa qadar jami'i rizqahu lam yadfa'uhu ilaihi marra wahidah. Di antara latifnya Allah, ketika Allah menetapkan rezeki manusia, si fulan usianya misalkan sampai usia 60 tahun, apakah rezekinya dikasih sekaligus? Ini saya kasih buat 60 tahun ya. Ini nasi buat 60 tahun, ini daging buat 60 tahun. Ini apa yang terjadi? Rusak. Akan terjadinya mubazir. Maka latif Allah, Allah berikan rezeki sesuai hajatnya masing-masing. Si fulan makan sekian kali, maka dikasih sekian kali. Ketika setiap waktunya akan dikasih sesuai kadarnya masing-masing. Rezekinya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tidak diberikan rezeki seseorang itu satu kaligus dalam satu saat. Subhanahu allatih biman lajja ilaihi min ibadihi fayuqbalu wa yuqbal alaih alazi yu'ti aljazil wa yuqbal alqalil alazi la yu'ajil man asahu bil'uqubah wa la yuqibu man rajahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat latif atas orang-orang yang kembali kepadanya dari hamba-hambanya, maka Allah terima dan Allah menerima apa yang dipersembahkannya. Yang Allah membalas dengan balasan pemberian yang sangat banyak, walaupun yang Allah terima artinya persembahan hambanya sedikit, amalan sedikit, tapi Allah balasi dengan banyak. Dan Allah tidak bersegera dalam mengazab orang-orang yang bermaksiat kepadanya, tetapi Allah tunda, Allah berikan kesempatan untuk mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serta-merta si fulan berbuat maksiat sekarang, maka sekarang juga Allah hancurkan dia, Allah matikan dia, Allah siksa dia. Tidak demikian. Tapi banyak sekali yang Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Allah berikan waktu. Maka siapapun yang kita melihat, kita berharap kebaikannya. Kalaulah hari ini dia masih bergelimang di atas dosa, kita doakan dia agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Dia masih ada waktu. Semoga hari yang akan datang ini membuka kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki perangainya. Maka di antara latifnya Allah, Allah tidak menyiksa hambanya kapan ketika dia berbuat dosa, tetapi Allah berikan waktu kepadanya agar dia bertobat. Dan Allah pun tidak pernah enggan ataupun menolak atas siapa-siapa yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahu subhanahu al-latif alal kamal. Allah kelembutan yang dimiliki oleh Allah ada dalam bentuk yang sempurna, betul-betul lembut dalam segala sesuatunya, maka segala kelembutan yang ada pada seorang hamba, innama huwa min indi rabbihim, kelembutan itu adalah bagian dari lembut yang Allah berikan kepadanya. Sedikit kelembutan yang ada pada manusia atau pada hamba-hamba yang lain, itu adalah bagian atau pemberian dari latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ada yang memiliki sifat latif, lembut, itu dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah, itu adalah bagian dari latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-latif alladhi ya'lamu al-asya' ad-daqiqah wa yusil ar-rahma ila al-ibad bit-turuq al-khafiyah allati la tahdhar bil-bal. Dia Allah yang maha lembut, yang mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya, sampai selembut-lembutnya, yang rahmat Allah itu sampai ke hamba-hambanya dengan jalan yang tersembunyi, yang samar, sampai-sampai tidak terbayangkan di benak hambanya. Itu karena latifnya Allah. Allah memberikan rahmat kepada seseorang, tapi orang itu tidak merasa bahwa itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernapas, itu rahmat dari Allah. Pernahkah kita mengatakan ini untuk latifnya Allah? Kita tidak merasa. Kecap apa kedipan mata kita, itu latifnya Allah, pemberian dari Allah, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak merasakan adanya air sebagai pelindung di mata kita, itu rahmat dari Allah yang sedikit sekali di antara kita merasakannya. Belum indra perasa, indra peraba, dan sekian banyak hal yang Allah berikan kepada kita, kita tidak merasakannya, tidak merasakannya. Bahkan banyak hal yang tadi telah disampaikan terhadap rezeki atau terhadap kondisi yang akan datang, kita tidak menyangka akan datangnya kebaikan yang semula kita anggap itu adalah mara bahaya. Bukankah kita sering mendengar ketika ada kecelakaan pesawat misalkan, diawali dengan sekian kejadian yang aneh-aneh. Orang datang terlambat, marah-marah, enggak keruan. Ini belum waktunya, saya tidak terlambat, subhanallah, Allah akan menyelamatkan satu orang ini. Dengan jalan ditutup, dipersulit. Marah dia akan dipersulit. Ternyata setengah jam kemudian atau satu jam kemudian dia mendengar pesawatnya meledak. Apa yang terjadi? Hanya bisa menangis. Ini bentuk penjagaan Allah kepada orang ini. Dia sangkanya dalam musibah, ternyata Allah sedang mau menyelamatkan orang. Ini latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dengan latifnya Allah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada hambanya, bahkan kadang dalam bentuk musibah. Fama yabtali Allah bi ibadihi minal masaib wa ma ya'murum bi minal makarih wa ma yanhahum anhu minas syahawat هي الطرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل. berapa banyak musibah ibtila dari Allah kepada hambanya, dari musibah-musibah ataupun perintah-perintah Allah yang tidak menyenangkan, ataupun larangan-larangan Allah terhadap syahwat-syahwat, semua itu bisa jadi adalah jalan yang mengantarkan mereka hamba itu kepada sa'adatihim, kepada kebahagiaan. Ketika Allah ingin menjadikan seseorang itu bahagia, kadangkala bahagia itu jalannya dengan musibah demi musibah, atau larangan demi larangan, atau sesuatu yang tidak dia sukai. Ternyata di balik itu ada sa'adah. Baik kebahagiaan itu untuk sekarang di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Kama ibtala Yusuf sallallahu alaihi wasallam bisijin fasabara fa'atahul mulk. Ketika Yusuf alaihissalam di penjara, penjara musibah itu bukan? Musibah. Tidak mengenakan. Tapi apa hasil setelah penjara itu? Dia jadi raja. Wa ittala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi dhahbi Ismail fa sabara fa a'tahu fa ja'ala dhurriyyatahu hum al-baqin wa ja'ala minhum a'immah yahduna wa yad'una ila khair ila yaum al-qiyamah. Ketika Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang disayangi. Apakah ini menyenangkan? Tidak. Walaupun dia nabi, sempat ada situasi yang kebingungan, maka sang anak mengatakan kepada abahnya, lakukanlah karena itu perintah Allah. Maka dilakukan, ternyata artinya dia bersabar atas ujian Allah ini, maka Allah berikan anaknya dan diganti. Yang disembelih adalah bukan sang anak tapi kambing, dan Allah jadikan zuriatnya, keturunan dari Ismail itu tetap ada sampai sekarang, dan bahkan Allah jadikan keturunan-keturunan ini adalah a'immah, para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan terus akan ada kebaikan-kebaikan dari zuriat Ismail sampai akhir zaman, karena Rasul AS mengabarkan kepada kita kelak di akhir zaman Imam Mahdi itu adalah siapa? Hasan Afan Muhammad. Naam. Ismuhu ka ismi Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan. Artinya ini adalah terus jalur keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum. Itulah latif Allah Subhanahu wa taala, yang karena latifnya, karena karena lembutnya, seringkali kita tidak menyadari, kita tidak merasakan. Tetapi sesungguhnya dengan latifnya Allah, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali kepada kita. Maka dengan latifnya Allah ini, kita memohon kepada Allah agar terus Allah berikan kebaikan kepada kita, agar Allah tunjuki kita, jangan sampai sesatkan kita, agar Allah berikan sabar kepada kita, dan Allah berikan rezeki kepada kita, keimanan, hidayah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.